بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Nikmat Allah kepada kita yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, pada malam hari ini sebagaimana telah diumumkan bahwa tausiah atau kajian pada malam hari ini dengan judul Mulia Tanpa Takabur. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu akan diperoleh dengan iman dan dengan Islam dan dengan sifat-sifat serta akhlak yang mulia. Itulah hakikat kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8, "Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Walillahil 'izzah, dan milik Allah lah kemuliaan. Wali rasulih, dan milik rasulnya, ya, dan juga kaum mukminin, lil mukminin, walakinnal munafiqin la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafik tidak tahu. Jadi pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemuliaan itu milik Allah, milik rasulnya, dan milik kaum mukminin. Jadi kalau begitu, itulah kemuliaan yang hakiki. Ya. Kaum mukminin berarti memperoleh kemuliaan itu, ya, tidak lain dengan sifat mereka itu sebagai orang yang beriman. Itulah yang mengangkat derajat seseorang. Derajat di sisi Allah Azza wa Jal, dan juga bahkan di hadapan makhluk-makhluk pun sesungguhnya dia juga menjadi mulia dengan iman tersebut. Dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an juga pernah mengatakan, ya, beliau saat itu terlihat begitu tawadhu, ya, naik unta sendiri, turun dari unta, melepas sendalnya, membawa dua sendalnya sendiri, padahal dia adalah Amirul Mukminin, pimpinan mukminin, pimpinan muslimin semuanya sebagai khalifah. Bahkan di mata orang-orang musyrikin sudah ditakuti, disegani, ya kan. Nah, suatu saat beliau dengan kondisi itu datang ke daerah Palestina ya, yang waktu itu di sana juga masih banyak orang-orang Nasrani. Dengan penampilan Umar yang seperti itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan yakni seolah-olah menegur beliau begitu, kok dengan seperti ini? Ya, padahal beliau adalah Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, "Anda yang mengatakan seperti itu bukan kamu wahai Abu Ubaidah. Kita ini semua dulu adalah kaum yang direndahkan di mata umat, di mata manusia." Ya. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka kapan kita mencari suatu kemuliaan dengan selain Islam, kita akan dapat kerendahan. Ya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma talabnal izzata bighairihi adzallanallah. Nah, itu yang masyhur dari ucapan beliau, ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim ucapan Umar tersebut, ya. Inna kunna adzalla qaumin, kita semua dulu adalah kaum yang paling rendah, yakni di mata orang-orang seperti itu. Orang-orang Arab, ya, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat mereka dengan iman dan Islam. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izza bighairi ma a'azzanallahu bih, adzallanallah. Maka kapan kita mencari suatu kemuliaan dengan selain yang Allah muliakan kita dengannya, adzallanallah, Allah akan justru menghinakan kita. Ya. Jadi itu sangat disadari oleh Umar radhiyallahu an, bahwa betul-betul yang mengangkat mereka ketika itu adalah Islam, iman mereka. Sebelum itu betul-betul mereka itu direndahkan, ya, di mata orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Arab ketika itu begitu direndahkan, ya. Namun setelah mereka memeluk Islam, sebaliknya mereka menjadi orang paling mulia, semuanya tunduk. Yahudi, Nasrani, semuanya akhirnya tunduk, Majusi apalagi, ya. Nah, jadi itulah hakikat kemuliaan. Dan dikatakan oleh Umar tadi dalam ucapan yang kita baca, kalau kita berusaha mencari kemuliaan, bagaimana kita mulia dengan penampilan, dengan ini, dengan itu, supaya tampak mulia, tapi kita mencarinya dengan selain yang Allah muliakan kita dengannya, Allah akan menghinakan kita, ya, akan menjadi hina. Dan memang seperti itu, ya. Orang-orang yang sekalipun tampak mulia dari sisi duniawinya, tapi karena mereka itu bukan muslimin, mukminin yang punya kemuliaan dalam batin mereka, mereka tetap menjadi hina, ya. Jadi ini harus kita sadari, ya, agar kita betul-betul ketika mulia itu mulia yang hakiki. Namun tentu seperti yang Umar katakan itu, mulia dengan Islam, mulia dengan iman, ya, tentu Islam yang benar, iman yang benar, ya. Soalnya kalau keislamannya tidak benar, imannya tidak benar, ya, kerendahan, kehinaan itu akan ada seukuran dengan penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan, ya. Makanya seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, bahwa umat ini terutama di akhir zaman ya, akan menjadi apa istilahnya, menjadi apa ibaratnya dalam hadis itu, suatu makanan ya di tempat makanan itu lalu dirubung oleh orang-orang yang memakannya. Kata beliau, tada'a 'alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat itu akan ramai-ramai saling memanggil, mengerumuni kalian seperti orang-orang yang makan mengerumuni qas'ah. Qas'ah itu kalau kita ya tempat nasi itu, ceting ya kalau bahasa kita. Atau yang semakna dengan itu. Ya, Nabi katakan seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin qillatina yauma idz?" Apakah itu disebabkan karena kita muslimin saat itu sedikit jumlahnya? La, kata Nabi, bukan karena itu. Ya. In antum yauma idzin katsir. Kalian saat itu justru banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tapi kalian ketika itu ibarat buih banjir, enggak berbobot kalian. Ya, enggak berbobot. Ya. Nah, kenapa umat Islam tidak berbobot padahal ya Islam, ya kan? Kenapa malah begitu ringan ibarat buih banjir itu? Ya. Kata Nabi SAW selanjutnya, apa kata beliau, layanzi'anna apa fi qulubi aduwikum, Allah akan mencabut pada kalbu musuh-musuh kalian, apa lafadz hadisnya, maknanya yakni rasa wibawa itu hilang ya. Jadi keseganan musuh-musuh terhadap muslimin itu hilang. Ya. Layanzi'annallahu al-mahabata min suduri aduwikum. Ya, begitu kata Nabi. Jadi rasa segan di musuh-musuh Islam terhadap muslimin itu hilang. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kata Nabi SAW, la yakdzifannallahu fi qulubikum alwahan. Allah akan melontarkan penyakit wahan pada kalbu kalian. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Nah ini beberapa lafadz hadis Nabi di hadis tersebut ya. Agak panjang nih, saya sebutkan yang saya ingat dari lafadz-lafadz hadis itu. Jadi muslimin saat terkena penyakit wahan seperti itu. Ya. Sehingga mereka tidak lagi berwibawa, dengan kata lain kemuliaan hilang, ya kan? Tidak lagi berwibawa di mata musuh karena tadi ya ada wahan tadi, kemuliaan hilang. Ternyata Nabi sebutkan karena hubbud dunia, cinta dunia. Nah, cinta dunia ya, berarti sudah bergelimang dalam kemaksiatan-kemaksiatan ya. Ini menunjukkan bahwa Islam yang mereka amalkan, ya, Islam yang mereka amalkan ini sudah banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Ya. Nah, inilah penyebab dari penyebab-penyebab hilangnya kemuliaan. Ya, sehingga seperti itu kondisi umat di suatu waktu semacam itu. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, ya, idza tabaya'tum bil'ina wa aqadtum adnabal baqar. Kalau kalian sudah jual beli dengan jual beli al-'inah, jual beli yang itu mengandung unsur riba ya. Kemudian wa aqadtum adnabal baqar wa raditum bizzara'. Kalian pegangi ekor-ekor sapi dan kalian sudah ridha dengan tanaman-tanaman kalian. Nah, ini ya. Tadi berarti hubbud dunia tadi sibuk dengan pekerjaan pertanian ya. Cinta kepadanya sehingga lalai agama. Nah, ini. Raditum bizzara' wa taraktumul jihad fi sabilillah. Lalu kalian tidak berjihad fi sabilillah dengan jihad yang benar. Maka sallallahu alaikum dzullan. Allah akan menguasakan pada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum. Yang itu tidak akan Allah cabut dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah. Jadi nampak sekali di sini kapan manusia menjadi hina, terutama muslimin. Kapan mereka menjadi hina? Nah, ketika sudah jauh dari tuntunan-tuntunan agama. Kapan akan mulia lagi? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Betul-betul berpegang teguh dengan ajaran agama, dengan tuntunan agama, dengan iman yang benar, nah baru beriring dengan itu akan kembali kemuliaan tersebut. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui, kita pahami, muslimin semua mesti memahami hal tersebut. Jadi kalau mau jadi umat yang mulia, ya harus seperti itu. Kalau tidak, ya seperti kata Umar, mencari kemuliaan dengan cara yang lain, ya justru malah jadi hina. Ayu alaikum rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan ya, tentang bagaimana memperoleh kemuliaan ya. Tadi kita sebutkan bahwa itu dengan Islam secara umum. Sebagian hadis menyebutkan secara khusus beberapa akhlak yang mulia, yang itu tentu bagian dari Islam tadi, yang menyebabkan kemuliaan. Misal, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma tawadha'a ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Harta tidak akan dikurangi oleh sedekah. Ya. Kemudian ma naqasat sadaqatan min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah seorang hamba dengan memaafkan itu kecuali akan semakin mulia, bertambah kemuliaannya. Ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin, tidaklah Allah menambahkan untuk seorang hamba disebabkan dia memaafkan kecuali ditambah mulianya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu' kepada Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Ya. Nah, ini contoh yang lain dari hadis Nabi yang menyebutkan secara khusus beberapa amalan Islam ini betul-betul membuat orang mulia, yang mungkin di mata orang bisa membuat rendah dan dihinakan. Contoh tadi disebutkan apa? Memberi maaf, ya kan? Ya. Mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Memberi maaf barangkali sebagian orang berpandangan ya, ketika memberi maaf ya itu berarti lemah ya. Kenapa enggak membalas saja? Itu nanti semakin tidak beradab orang itu kalau dibiarkan, dimaafkan, harus dibalas. Nah, mungkin pandangan orang sebagian begitu, ya kan? Tapi tidak, justru dalam hadis disebutkan, tidaklah seseorang itu memaafkan kecuali Allah akan tambahkan padanya kemuliaan. Semakin mulia justru dengan dia memaafkan. Ya. Dan itu dilakukan Nabi SAW. Nabi SAW orangnya sangat pemaaf ya. Bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy yang selama ini memusuhi, melakukan hal-hal yang luar biasa ya, sampai pada puncaknya ingin membunuh Nabi. Tapi saat Nabi masuk ke Makkah, menguasai Makkah, tidak kemudian Nabi menjadikannya kesempatan membalas, kesempatan menghabisi mereka, melampiaskan balas dendam yang selama ini, selama 13 tahun di Mekah ya, sejak jadi Nabi, Rasul, terus diintimidasi ya, tidak digunakan untuk tadi, melampiaskan, tidak. Justru di situ tampak sekali bagaimana Nabi sebagai seorang yang sangat pemaaf ya. Ya, diumumkan yang masuk masjid sudah aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk rumahnya sendiri aman, yang datang kepada Nabi, Nabi katakan sudah, kalian pergi semua, kalian bebas semua, idhabu fa'antum mutlaqa ya. Jadi justru Nabi seperti itu ketika beliau menguasai Makkah. Nah, apakah kemudian Nabi jadi jatuh martabatnya di mata manusia ketika itu? Tidak, justru semakin tinggi ya, semakin mulia ya. Sebelum di apa bab di mata manusia, mata orang-orang, yang jelas Allah sudah menjamin ya kan. Nah itu kemudian berikutnya dalam hadis itu, wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu' kecuali Allah justru angkat dia. Nah, ini juga tawadhu' mungkin di mata sebagian orang, wah, kok jadi seperti itu ya. Kok berperilaku seperti itu? Kenapa enggak apa menampakkan dirinya, memunculkan dirinya ya, mengangkat dirinya dan seterusnya? Tidak ya, justru tawadhu. Nah, Allah kata, Nabi katakan justru orang yang tawadhu Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia. Nah, jadi memang dalam tuntunan agama kita mengajarkan akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak karimah ya kan, yang justru dengan itu seseorang itu semakin bermartabat, semakin terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di manusia pada umumnya. Nah, beda dengan takabbur. Mungkin sebagian orang ya mencari kemuliaan dengan sifat sombongnya, membanggakan diri, ya kan? Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap-sikap. Nah, justru orang-orang yang mencari kemuliaan dengan takabur, dengan kesombongan, itu malah jadi rendah. Ya. Mungkin di mata sebagian orang dianggap mulia, tapi sesungguhnya yang anggap mulia pun, ya, insya Allah dalam hatinya itu benci, ya kan? Ya, insya Allah orang-orang yang takabur itu sudah rata-rata akan dibenci oleh umat pada umumnya. Ketika ada orang-orang yang tadi saya katakan misalnya tampak memuliakan tanpa itu, itu mungkin dalam hatinya jengkel juga dengan dia. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa mereka yang di dunia menjadi sombong, ya bangga diri, kelak di hari kiamat itu akan diwujudkan jadi makhluk-makhluk yang kecil sekali, terinjak-injak, ya. Disebutkan di sebagian hadis seperti itu. Nah, ini terbalik dari apa yang dia maukan. Maunya jadi besar, maunya jadi apa, terangkat tinggi, malah direndahkan dan jadi kecil sekali. Ya. Terbalik dari yang dia maukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sudah berikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh di ayat Al-Qur'an akibat buruk dari suatu kesombongan, ya, contoh-contoh tokoh-tokoh dalam sejarah yang sombong, ya, yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, misalnya Fir'aun, ya. Fir'aun sudah seperti apa, ya, kesombongannya sudah sangat memuncak, sampai mengatakan Ana Rabbukumul A'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi, ya, nah. Seperti itu kondisi Fir'aun. Coba sekarang kita ingat kembali, ya, tentang Fir'aun ini, apa akhir kehidupannya? Akhir kehidupannya kan hina sekali. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di lautan, enggak berkutik, ya, walaupun dia bersama bala tentaranya yang sebegitu banyak. Semuanya enggak berkutik ketika Allah tenggelamkan. Ya, tidak ada apa-apanya. Itulah manusia. Ya, dan di akhirat ya lebih-lebih lagi disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya, wahaqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Jadi di dunia sudah ditenggelamkan, kemudian di alam kuburnya, alam kubur maksudnya alam barzah, ya, ya bukan alam kubur mesti di kuburan. Fir'aun kan tenggelam, mati, ya nggak dikubur, tapi maksud di alam kubur, yakni alam barzahnya, ya juga disiksa, sudah mendapatkan panasnya neraka, pagi petang sudah, ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat bangkit, maka akan dimasukkan, adkhilu, masukkan ala Fir'aun, keluarga besar Fir'aun, asyaddal azab, kepada azab yang sangat berat. Ya. Nah itu. Terus mau apa? Mau lari, mau menyombongkan diri, atau mau apa kalau sudah seperti itu? Nah, itu buah daripada sombongan. Nah, nenek moyangnya Iblis, ya kan? Ya, tapi iblis dari bangsa jin, ya, bukan bangsa manusia. Itu yang pertama kali, ya, sombong, dan akibatnya juga akibatnya sangat membahayakan. Ya, akibatnya ya jelas kelak akan memperoleh hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebelum itu masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, iblis, ya kan? Ketika disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya sombongnya itu. Muncul sifat sombongnya. Asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku akan sujud kepada sesuatu yang engkau ciptakan tina dari tin? Dari tanah, ya. Dia katakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, jadi merasa lebih bauk, lebih bagus. Ya. Berdasarkan bahan dasar dari penciptaan dia. Padahal itu juga salah, ya. api dengan tanah itu ya bagus tanah daripada api, ya kan? Kok dia bisa mengatakan dia lebih baik? Ya. Tidak. Api itu sifatnya merusak, ya kan? Kalau api dibiarkan, coba apa kira-kira yang terjadi? Kerusakan. Tapi kalau tanah dibiarkan, sama-sama dibiarkan ini, tanah tetap masih menumbuhkan macam-macam, ya, rumput, menumbuhkan tanaman, mungkin bisa sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Ya, sifatnya tanah tenang, anteng, ya kan? Sifatnya api menjilat-jilat. Itu sifat kesombongan. Ya. Dan Allah katakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menolak dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan jadilah dia dari golongan makhluk yang kafir. Ya. Akibatnya apa? Ya sudah, neraka jelas, ya kan? Nah, itu akibat dari kesombongan. Dan dalam ayat Al-Qur'an sekian banyak ayat terkait dengan sifat sombong atau orang-orang yang sombong. Di antaranya Allah katakan dalam sekian ayat, ya, fabi'sa mathwal mutakabbirin, betapa buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Ada tiga ayat yang mirip sekali dengan ayat ini bunyinya, ya kan? Fabi'sa mathwal mutakabbirin, ada falabi'sa mathwal mutakabbirin, sungguh betapa buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Di dalam surat An-Nisa ayat 173, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan penuhi pahala bagi mereka. Wa yaziduhum min fadli, Allah akan tambahkan bagi mereka sebagian dari fadl, karunia-Nya, kemurahan-Nya. Wa amal ladina stankafu wastakbaru, adapun yang maknanya sombong, ya. Fa yu'adzibuhum 'adzaban alima, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong atau pembantu min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas di sini dua golongan yang berbeda sekali. Pertama, amanu wa amilus shalihat, iman dan beramal saleh, Allah akan penuhi pahala bagi mereka. Allah akan tambah dari karunia-Nya. Golongan kedua, orang yang sombong, Allah akan azab, yu'adzibuhum azaban alima, azab yang pedih dan tidak akan mendapat penolong, ya. Kecuali dari Allah bila Allah menghendaki. Kalau tidak, sudah. Ya, apalagi yang memang sudah kafir, musyrik, ya sudah bakal kekal di dalam neraka. Kemudian ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, pada hadis yang masyhur yang sering kita dengar, ya, kata beliau, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah siapa yang ada dalam kalbunya mithqalu dzarrah, sebesar benda yang kecil, ya. Sebagian ulama mengatakan seperti semut yang kecil, ya. Semut yang kecil sekali itu, zarrah. Ada sebagian yang mengatakan, ya, pokoknya benda yang kecil sekali. Ya. Jadi, seberat itu saja dari sifat kesombongan ada dalam dirinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini kan mengerikan sekali, ya. Mengerikan sekali, justru dengan kesombongan dia akan terhinakan. Bukan hanya hina, tapi tersiksa. Dan siksaan berat. Nah, apa sombong itu? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan ghamtun nas, merendahkan manusia. Nah, jadi yaitu bagian-bagian dari sifat sombong tadi, ya. Merendahkan orang, meninggikan dirinya sendiri. Ya. Kemudian menolak kebenaran karena sombong seperti iblis, ya kan? Itu contoh bagaimana dia menolak kebenaran, perintah Allah ditolak gara-gara sombongnya itu. Dan salah satu sifat ahlun nar ya memang seperti itu, dikatakan dalam hadis, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kuberitakan kepada kalian tentang penghuni neraka? Siapa calon-calon penghuni neraka? Apa sifat-sifat orang yang bakal masuk di neraka? Kata Nabi, kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang utullin, yakni al-ghalidul jafi, kaku, kasar. Ya. Kemudian, al-jawad, ya, itu maknanya, al-jamu'ul manu', ngumpulkan harta benda dan pelit, enggak bakhil, enggak mau bersedekah. Kemudian al-mustakbir, yang sombong, ya. Jadi ini sifat buruk yang apa? Biasanya juga beriringan itu ya. Sombong dengan sifat kaku kasar itu kan biasanya beriringan. Namun juga ada yang sombong nampak lembut tapi sungguhnya sombong, itu juga ada. Tapi intinya ini adalah sifat-sifat penghuni neraka. Ya. Tadi disebutkan kaku, kasar, ya. Kemudian jamu' manu', mengumpulkan harta benda enggak mau berinfak, kemudian mustakbir, sombong. Nah, jadi kita dengan ini mendapat apa? Penjelasan dari hadis-hadis Nabi tadi bahwa ya kalau kita ingin mulia ya memang tidak ada jalan lain, mulia dunia dan akhirat itu dengan Islam yang benar, iman yang benar itu. Kapan mencari dengan cara yang lain, apalagi dengan kesombongan, justru akan menjadi terhina dan tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, dan masih banyak hadis-hadis bisa dibaca pada kitab-kitab ulama kita tentang hal ini. Semoga yang disebutkan itu menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.